Bacaan sewaktu ruku dan sujud dibaca 3 kali dengan tujuan agar lebih khusyuk dan lama. Dibolehkan atau tidak seperti ruku, subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma gfirli dibaca 3 kali. Sementara bacaan duduk di antara 2 sujud dibaca 1 kali. Jazakallah khair, jazakallah khairan, barakallahu fik. Boleh saja, bahkan terdapat dalil Nabi SAW membaca 3 kali atau lebih dari itu. Ya. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW membaca subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ghafirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Ya. Beliau membaca subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ghafirli dan beliau memperbanyak ucapan itu. Memperbanyak di sini bisa jadi lebih dari 3 kali. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ya. Pada rukuknya maupun sujudnya, yata'awwalul Qur'an. Ya. Beliau mengamalkan Al-Quran, yakni perintah Allah di dalam Al-Quran untuk memperbanyak tasbih, ya, dan tahmid serta istighfar. Taib, wallahu a'lam.